Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala syedina Muhammad wa anzilhul munzala muqarraba indaka yamal kiamat. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam silaturahmi kita, dalam majelis ilmu kita Tabligh Akbar, di mana di kesempatan kali ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Zikrah Sentul Bogor. Dan tentu saja di kesempatan kali ini guru-guru kita akan kembali tampil untuk berbagi ilmu bersama kita bersama dengan mengangkat satu tema, yaitu aplikasi ibadah dalam kehidupan. Pemirsa yang dirahmati Allah, sering kita mendengarkan satu ayat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Tetapi apakah kita paham beribadah seperti apakah yang dimaksud oleh Allah? Itulah pemirsa yang dirahmati Allah. Tentunya kita akan tampilkan guru-guru kita dengan satu tema, yaitu aplikasi ibadah dalam kehidupan. Dan kita akan cermati bersama guru kita Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan akhwat dimanapun berada, bil khusus yang ada di rumah Allah ini yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kami tercinta, abang kami tercinta Muhammad Arifin Ilham, hafizakallah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, hari ini berkumpul ingin membahas sebuah tema yang paling penting di dalam kehidupan apapun. Karena ini berkaitan dengan tujuan maksud menciptakannya Allah kita. Seandainya seseorang membuat payung, maka tugas payung itu menutupi orang yang kepanasan atau kehujanan. Seandainya ada orang yang sedang membuat peci, maka tugas peci ini menyimpan atau disimpan di kepala, itu tugas peci. Ketika Allah menciptakan manusia, tugasnya adalah sebagai hamba Allah beribadah. Tadi subhanallah dikedepankan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Pertanyaan yang simpel, ibadah itu apa ya? Apakah sholat? Apakah ibadah itu puasa? Apakah ibadah itu haji? Kalau hanya ibadah itu dimaknakan seperti itu, terlalu kecil. Para ulama mengatakan ibadah adalah dengan mengatakan ismun jami'un, semua nama, bima yuhibbuhullahu wa yardahu, nama yang menjadikan apa-apa Allah suka dan ridho, itu ibadah. Itu ibadah. Lisan melakukan semua aktivitas, ternyata apa yang dilakukan oleh lisan Allah suka, itu ibadah. Tangan anggota tubuh ini melakukan apa yang disukai oleh Allah, itu ibadah. Pertanyaan selanjutnya, ibadah ini punya buahnya. Apa buahnya ibadah? Punten, kalau seandainya ikhwan akhwat yang berbahagia dilihat, ada pohon apel, gak mungkin apel ini ditanam kecuali mengharapkan apanya? Buahnya. Anggur ditanam tidak mungkin kecuali mengharapkan buahnya. Allahu Akbar, ibadah tidak mungkin dilaksanakan kecuali ingin mendapatkan buahnya ibadah. Apa buahnya ibadah? Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Taqwa itu adalah samaratul ibadah. Taqwa itu buahnya ibadah. Maka semua aktivitas yang kita lakukan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Kenapa? Para ulama mengatakan, hadhihi thamaratul ibadah. Ini adalah buahnya ibadah. Pohon ditanam tidak berbuah, buat apa? Kasih pupuk yang bagus, kasih air yang mantap, biar berbuah. Ibadah Allahu Akbar dilakukan tanpa ada buahnya, berarti ada pupuk yang salah. Berarti ada air yang salah. Berarti tandah tidak gembur. Bagaimana caranya? Biarkan ibadah ini berbuah menjadi buah yang namanya takwa. Subhanallah. Yang paling hebat. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak ada dalam Al-Quran. Salat ujung-ujungnya tattaqun. Haji ujung-ujungnya tattaqun. Tidak. Tapi yang langsung nempel satu ibadah. Yang langsung ditempelkan dengan kalimat takwa. Saum. Para alim ulama, masyaikhuna, salafuna saleh, ikhwan, akhwat sudah tahu. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam. Lanjutkan. Kama kutiba alalladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Kenapa begitu saum dikatakan tattaqun? Perkataannya, karena saum ini adalah ibadah satu-satunya yang mempercepat diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Lihat, manusia diciptakan untuk apa? Ibadah. Apa fungsinya ibadah? Untuk berbuah. Apa buahnya? Takwa. Allahu Akbar. Ternyata ibadah yang paling dekat dengan penciptaan ketakwaan adalah saum. Allahu Akbar. Ini yang dapat disampaikan di dalam mukaddimah tentang masalah ibadah. Allahu a'lam. Subhanallah. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah sebagai mukaddimah yang akan kita masuki pada segmen selanjutnya. Dan untuk kesempatan kali ini memang segmentasi kita sangat pendek sekali. Ada 4 segmentasi karena tadi kita mulai pukul 4 yang biasanya Tabligh Akbar dimulai yaitu pada pukul 3:30. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan segmentasi yang amat sangat singkat ini dengan guyuran ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita akan mendapatkan sesuatu terutama untuk mempertebal iman kita. Pada segmentasi yang kedua nanti Ustaz Arifin Ilhan akan memaparkan kepada kita yaitu tentang hakikat ibadah. Kita akan sampaikan selepas pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami, Tabligh Akbar. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha maqlati, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang disiarkan secara langsung dari Masjid Az-Zikra, Sentul Bogor. Dan kita akan mengangkat tema yaitu tentang hakikat ibadah bersama Ustadz Arifin Ilham. Berbicara tentang kenikmatan ibadah, salah satunya adalah Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menikmati ibadah kita. Baik ibadah sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, hidayah inilah yang ditunjukkan, dimasukkan ke dalam hati salah satu saudara kita yang kembali ke ajaran Islam, yang insya Allah akan dipandu oleh guru kita untuk berikrar syahadat. Kami persilakan kepada Ustadz Arifin Ilham. Subhanallah. والحمد لله ولا إله إلا الله والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوات الإيمان, benar yang disampaikan oleh Akhi Fillah Ustaz Abi Maki. Ibadah yang benar karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW akan berbuah. Dan puncak buah ibadah adalah takwa kepada Allah. Demikian halnya dengan majlis zikir, majlis ilmu. Kalau majelis zikir, majelis ilmu itu benar-benar niatnya karena Allah dan sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka majelis itu juga berbuah. Buahnya apa? Membuat jamaahnya semakin dekat dengan Allah. Muqarrabun, mu'tar, mu'tarabun. Muqarrabun didekatkan oleh Allah. Mu'taribun, mereka yang tadinya di luar Islam, masuk Islam. Yang mereka di dalam Islam, semakin merasakan nikmatnya Islam. Karena itu, subhanallah, menjelang berbuka ini, Allah beri hadiah kembali untuk majelis ini. Satu di antara makhluk Allah yang kembali diberi hidayah oleh Allah, saudara kita Fernando Winata sore ini menyatakan diri untuk masuk Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini insyaallah mu'allaf yang ke-555-nya. Kemarin 554. Nah hari ini insyaallah digenapkan hitungannya oleh Allah di bulan Ramadan dan mudah-mudahan terus bertambah mu'allaf. Silakan Fernando. Ustaz tanya satu saja Fernando. Apakah ada yang memaksa Fernando Winata masuk Islam? Dari hati saya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun. Semua menyaksikan, semua mendengar. Tidak boleh ada paksaan dalam Islam. Seandainya ada yang maksa, Ustaz tidak akan bimbing beliau bersyahadah. Berarti gugur syahadatnya. Semua saksi? Semua mendengar? Semua jamaah menyaksikan seluruh negeri yang kita cintai ini. Prosesnya sederhana syahadat ini. Tapi di balik proses sederhana itu sesuatu yang luar biasa. Seluruh dosa beliau yang lalu diampuni oleh Allah. Beliau menjadi hamba Allah yang terbersih di antara kita. Mudah-mudahan kita yang hadir yang banyak dosa, arifin yang banyak dosa, semua dengan menyaksikan ini, proses hidayah ini, semua dosa kita pun dibersihkan oleh Allah. Siap Fernando bersyahadah? Siap, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikuti Ustaz. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi sungguh-sungguh. Aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa Muhammad utusan Allah demi Allah aku mengucapkan sungguh-sungguh Penuh keyakinan Ikhlas Tanpa paksaan Rela lahir batin Ya Allah Terimalah Islam Fernando Menjadi hambamu ya Allah Allahu Akbar La ilaha La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berkahi kami, berkahi majelis kami, berkahi semua ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha. Allahu Akbar walillahil hamd. Selamat akhi fillah Fernando Finata, sekarang jadi saudara kita, bertambah terus mu'allab, dan beliau mu'allab yang ke 555. Allahu Akbar walillahil hamd. Siapa yang beri hidayah? Siapa yang beri hidayah kita? Siapa empu langit bumi? Siapa yang menguasai hati? Siapa yang menguasai keadaan? Allah. Maka teruslah minta sama Allah. Teruslah beribadah. Teruslah sholat malam. Teruslah berzikir. Teruslah tadaburkan Al-Quran. Teruslah berjamaah di masjid. Teruslah merintih sholat duha agar diberi rezeki oleh Allah. Teruslah menjaga wudu. Jaga terus wudu. La yuhafidhul wudu ilal mu'minun. Teruslah berderma. Sayangi mereka yang papa. Rendahkan hati pada mereka yang berada di bawahnya dari dirimu. Allahu Akbar walillahil hamd. Teruslah sibukkan dengan perbaikan kebaikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena ibadah jalan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Buahnya ketakwaan. Buah hamba yang bertakwa, kalau dia bicara hikmah, maka aktivitasnya pun dalam berkah Allah. Dan semua persoalan jadi selesai dengan ketakwaan. Maka majelis yang terbaik adalah majelis yang melahirkan dari majelis itu generasi-generasi yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar. Karena itu ini bukan zikir-zikiran, bukan kaji-kajian, tapi zikir karena ilmu yang membuat ia semakin takut kepada Allah. Karena setiap zikir kita ingat Allah. Ingat Allah menatap kita. Ingat Allah mendengar kita. Ingat Allah memperhatikan kita. Ingat Allah menguasai alam semesta ini. Ingat Allah yang menggerakkan langit bumi ini. Bumi ini sedang tawaf mengitari matahari. Bulan tawaf mengitari bumi ini. Ingat semua kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ingat sakaratul maut semakin dekat. Ingat kita akan masuk dalam galian 2 meter. Ingat kita akan dibangkitkan. Ingat, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Dan berita gembira. Yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Nanti di akhirat, manusia dikumpulkan sama siapa ia senang berkumpul di dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah senangkan kita berhimpun di majelis zikir. Di majelis ilmu. Bersama guru-guru kita, orang tua kita. Allahu Akbar, jamaah jauh-jauh datang. Dari Kalimantan, dari Madura, dari Papua, dari Bima. Allahu Akbar, jauh-jauh. Ini semua rahmat karunia Allah. Allahu Akbar, dan insya Allah nanti 27 malam Ramadan. Insya Allah tanggal 16 Agustus, hari Rabu, malam Kamis. Kita terawih di sini lagi. Kita berkumpul lagi. Siap ikhwan. Kita lanjutkan i'tikaf, kita berzikir, kita berdoa lagi, kita bermuhasabah lagi. Maaf. Oh, 15 Agustus. Maaf, salah Ustaz. Hari Rabu ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwatul iman, rahimakumullah. Kesadaran bahwa semuanya gerak Allah. Semuanya tunduk dalam iradah kudrah Allah. Itu yang buat kita arif. Kita sadar semuanya karunia Allah. Semuanya milik Allah. Semuanya aturan Allah. Semuanya miliknya. Mana milik kita? Tidak ada. Jasad roh bukan punya kita. Ini semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya lillah. Kesadaran bahwa semuanya lillah. Maka kita fungsikan semuanya di jalan Allah. Maka ibadah itu menghasilkan keikhlasan. Dan saum di antara ibadah yang melahirkan keikhlasan itu. Kita akan lanjutkan bahasan ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwatal iman, setelah masuk Islamnya Fernando Winata, tadi Ustadz Abi Maki dan Arifin bermusyawarah untuk nama terbaik. Alhamdulillah, ini bulan Ramadan dan di antara hadiah Allah untuk hamba yang berpuasa adalah surga Ar-Rayyan dan atau pintu surga Ar-Rayyan. Karena itu kita memberi nama Fernando Winata Muhammad Ar-Rayyan Ilham. Alhamdulillah, Allahu Akbar walillahilham. Ikhwatal iman, as-saum itu harfiahnya adalah diam. Ini kita temukan dalam surah Maryam ayat 26 ketika Siti Maryam menghadapi fitnah bertubi-tubi, hamil tanpa seorang suami, padahal ini bagian dari mukjizat. Ini nazaratu lirahmani sauma walam ukallimal yauma insiya. Karena itu Siti Maryam diperintahkan oleh Allah untuk diam sampai Allah menjelaskan mukjizatnya, lahirnya bayi ajaib, bayi Isa Al-Masih yang bisa berbicara, aku adalah Rasulullah. Berarti makna saum diam. Tentu diamnya hamba yang saum bukan sekedar diam, bukan diamnya orang bodoh, bukan diamnya orang malas, bukan diamnya orang yang tidak punya ilmu, atau diamnya orang yang sudah tidak berdaya. Tapi diamnya orang saum adalah diamnya ibadah, diamnya zikir, diamnya muhasabah, diamnya tafakkur, diamnya tadabbur. Kam min shamitin laka mujibin idza takallama. Betapa banyak orang yang tadinya diam-diam, begitu bicara memukau. Karena memang saat dia berdiam, dia berpikir, dia berzikir, dia bertafakur, dia bertadabbur, sehingga lahirlah ya nabi al-hikam min lisanihi min ajli ikhlasihi wa istiqamatihi. Keluarlah kalimat-kalimat hikmah dengan sendirinya dari lisannya yang mulia, buah dari keikhlasan dan keistiqomahannya. Dan orang kalau banyak diam, banyak selamatnya. As-sukutu aslam. Banyak diam, banyak selamat. Kasratul kalam, kasratul kidab. Orang kalau banyak bicara, cenderung banyak dosanya. Karena kalau sudah banyak bicara, ada dustanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik, benar, jujur, sopan, santun, mulia. Kalau tidak, diam. Diam itu emas. Tapi bicara baik, bicara benar, jujur, sopan, santun, mulia, itu berlian. Alangkah indahnya pribadi mukmin, emas dengan permata berliannya. La yuhibbullahu al-jahra bisu'in minal qaul. Allah tidak menyukai kata-kata jelek yang diucapkan dengan terus terang. Kata-kata hewan, kata-kata sarkasme, kasar, sombong, merendahkan orang lain. Dengarkan dalam Al-Quran, qawlan thaqila, qawlan layyina, qawlan baligha, qawlan ma'rufa, qawlan sadida. Kata-kata yang mulia, santun, mulia, keluar dari mulut orang-orang beriman. Apalagi saat saum ini, subhanallah, Allah ajarkan kita untuk tidak sekali-kali berdusta. Kamin sha'imin laisa lahu min siyami ilal juwal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan sedikit pun nilai puasanya kecuali lapar dan haus. Terjemahan tafsir hadisnya, Betapa banyak mereka yang banyak puasa tidak mendapatkan nilai apapun kecuali lapar dan haus, lelah. Sholat yang dia dapat cuma lelah. Zakat yang dia lakukan tidak mendapatkan nilai kecuali hitungan angka. Haji cuma gelarnya saja haji. Saum cuma laparnya saja. Sia-sia. Kenapa? Karena dia hanya menahan lapar dan haus, tapi masih melanggar perintah Allah. Masih berbuat maksiat, masih berbuat zalim. Bahkan ada yang puasa tapi tidak sholat. Ada yang tanya, gimana tuh Ustaz? Ikhwah, sholat itu tiang dalam bangunan ini. Kemudian atap dinding adalah puasa. Ustaz tanya sekarang, bisakah atap dinding dibangun tanpa tiang? Karena itu diantara yang membatalkan pahala puasa berdusta. Selamat bagi hamba-hamba Allah yang tidak berdusta sampai pertengahan Ramadan ini. Yang terlanjur dusta, istighfar, minta ampun kepada Allah. Inilah saatnya bagi ibu-ibu untuk bertanya kepada suami tercinta. Tanyakan siang hari Ramadan. Pak, mama selama ini terus terang sak-sak dengan papa, selalu pulang malam. Ingat pak, ini saum dan papa dalam keadaan berpuasa. Kalau papa berdusta, hilang pahala papa. Jawab pak, adakah selain mama yang papa sembunyikan selama ini? Tanyakan bu, bulan Ramadan. Maka suami yang jujur itu menjawab, nanti ku jawab setelah beduk berbunyi. Oh, berarti tidak berbuah puasanya. Tidak hanya beduk berbunyi ya Ustadz. Tadi Abi Maki menyampaikan seterusnya, karena lahir pribadi bertakwa. Itu ibu marah. Berarti papa selama ini, apa kata suaminya? Ingat ma, buruk sangka itu juga membatalkan pahala puasa. Semakin marah istrinya. Berarti papa benar. Ingat ma, marah-marah itu menghilangkan pahala puasa. Subhanallah, akhirnya istrinya pun sabar. Dan suaminya menang dalam ketidakjujuran. Kita diajarkan jujur. Coba menjelang berbuka. Biar makanan di depan mata. Walau makanan depan mata belum masuk sedetik lagi, dimakan gak? Diminum gak? Kenapa tidak? Karena belum waktunya berbuka. Maka setiap ibadah melahirkan akhlak yang mulia. Kita diajarkan jujur. Dalam sholat kita diajarkan jujur. Tadi kita sholat asar berjamaah, 4 rakaat kita jujur. Subuh 2 rakaat kita jujur. Karena itu Allah sangat senang dengan hamba yang berzakat. Alhamdulillah sini ada ayahanda Tritam Tomo, jenderal kita, ada ayahanda Epeng Assalam, pembina masjid kita. Diajarkan jujur. Makanya Allah senang dengan hamba yang berzakat. Dia lelah, dia hitung sendiri zakatnya, lalu dia keluarkan. Allahu Akbar. Allah mencintai hamba seperti itu. Maka saum ini buahnya kejujuran. Dan hamba yang jujur itu derajatnya di atas syuhada dan di bawah para nabi. As-siddiqin, baru as-syuhada, baru as-salihin. Di atasnya al-anbiya, para nabi, makom paling tinggi. Di bawahnya hamba-hamba Allah yang jujur. Di bawahnya lagi syuhada, mati syahid nomor 3. Nomor 2 siddiqin. Allahu Akbar. Karena itu ibadah ini melahirkan sifat jujur. Dan orang yang paling bahagia di muka bumi adalah orang yang jujur. Apa yang ada di hatinya, itu yang dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan, itu yang dia ucapkan. Apa yang diucapkan, itu yang dia amalkan. Alif. Makanya Imam Ghazali membagi 2 ulama itu. Ada ulama lilin, ada ulama matahari. Ulama lilin, dia bicara, mari kendalikan hawa nafsu, tapi ngerokok jalan terus. Wah, lilin, dia menerangi orang lain, dirinya terbakar. Ulama matahari, apa yang dia ucapkan, itu yang dia amalkan. Alif, dia mengajak tahajud, dia duluan bangun salat malam. Dia mengajak ke masjid, dia ada di masjid. Dia mengajak salat duha, dia pencinta duha. Dia mengajak ayo jaga wudu, dia terdepan paling rapi menjaga wudunya. Ayo selamatkan keluarga kita. Keluarga sakinah mawaddah. Keluarganya pun terbaca sebagai keluarga sakinah, sehingga menjadi uswah hasanah. Nah, kita ingin jadi hamba-hamba yang jujur. Tidak ada sandiwara, tidak ada intrik-intrik. Yaumatulat sarair. Karena ada hari dibukanya semua tabir. Siapa kita sebenarnya? Inilah yang membuat orang beriman berlakon apa adanya. Ia hinakan dirinya di hadapan Allah. Dan buahnya, ia rendah hati di hadapan makhluk Allah. Saum ini membuat kita semakin menghina di hadapan Allah. Dan kita pun akhirnya sama, saling menyayangi, saling mencintai. Allahu Akbar. Subhanallah, itulah tadi guru kita telah memberikan paparan kepada kita sekaligus menegaskan, ketika orang mampu melaksanakan ibadah, maka buah yang keluar adalah perilaku, baik ucapan ataupun perbuatan. Tetapi ketika orang hanya melakukan ibadah tanpa ilmu, maka dia hanya mendapatkan kelelahan. Disinilah pentingnya kita awali segala sesuatu dengan ilmu, dan kita dengan para ulama yang insya Allah Allah mengucurkan ilmunya kepada para ulama. Baik pemirsa, kita masih punya satu segmentasi lagi, pesan-pesan yang nanti disampaikan oleh guru kita. Tentunya kami sampaikan selepas pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, seorang abdi sejati adalah abdi yang tidak terlalu banyak bertanya kepada tuanya. Apa yang diperintahkan oleh tuanya, selalu dia katakan ya dan dia selalu melaksanakan. Semestinya begitulah ketika kita di hadapan Allah, apa yang Allah perintahkan, kita cukup menjawab sami'na wa ata'na. InsyaAllah, kita menjadi abdi pilihan Allah dan ditempatkan pada derajat muttaqin. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi mampu menambah ilmu kita sekaligus mempertebal imun kita dan menambah keyakinan bahwa kita hidup ada dalam genggaman Allah. InsyaAllah besok kita akan berjumpa kembali dalam Tabli Akbar yang disiarkan langsung dari Masjid Al-Hikmah, Perum Departemen Dalam Negeri, Jalan Raya Gandul, Cinere, Jakarta Selatan. Saya Agung Izul Haq mohon diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, guru kita sudah banyak berbicara tadi. Dan ketika berbicara tentang buahnya berkaitan dengan takwa, takwa itu urusannya hati. Karena Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Simple, ketika ikhwah fillah ingin bertanya, apa sih takwa sebenarnya? Abu Dzar ditanya, wahai Abu Dzar, apa sih takwa? Simple kata-kata ini, tapi nikmat untuk dipahami. Kata Abu Dzar dengan mengatakan, ataitani masyian, apakah engkau tadi datang kepadaku berjalan kaki? Iya. Apa yang kau lakukan ketika di jalan itu ada duri, ada kotoran, ada batu yang licin? Apa yang akan anda laksanakan? Lalu sahabat itu menjawab, aku menyingkirnya. Bahkan aku lipat baju ini biar tidak kena kotoran. Sehingga aku bisa selamat dari duri, dari kotoran, dari inzilak ataupun keseleo karena batu yang licin. Abu Dzar mengatakan, halakon akhadta taqwa anil masyiyah. Nah, kamu sudah takwa dalam berjalan selamat, jalan kaki tidak keseleo, tidak terkena duri, kenapa? Sekarang tinggal diganti, takwa jaga hati, mana yang diharamkan, oh jauh-jauh, ini duri nih. Iya, mana yang dihalalkan, ini nih, ini baik. Oh ini bahaya, ini haram, awas nanti keseleo, itulah takwa. Sekarang hanya tinggal urusannya hati. Punten, takwa jaga pandangan, jaga segala macam, terutama yang sampai sekarang fitnah terbesar, haram, harta yang haram harus ditakwa dibikin. Karena itu efek keberatnya manusia tidak mendapatkan halawatul ibadah. Ini paling bahaya. Ada satu kisah menarik. Ya, Imam Hambali sedang kecil bayi digendong Imam Hambali ini. Bapaknya ke pasar, lalu ibunya Imam Hambali kecil ini dititipkan ke tetangganya. Setelah dititipkan di tetangganya, Imam Hambali menangis, tetangganya tanpa pikir panjang, diambilnya Imam Hambali, lalu dikasih air susu. Bapaknya Imam Hambali melihat kalau anaknya, Imam Hambali kecil ini disusui oleh tetangganya, ditariknya. Lalu dengan mengatakan wajahnya merah kepada istrinya, ya Ummah, apakah engkau berikan susu orang itu, tetanggamu, kepada anak kita? Ibunya menjawab, tidak apa-apa wahai bapakku, jangan, apakah anda tahu susunya yang ada itu adalah hasil makanan halal atau haram? Tidak tahu. Diambil bayi itu Imam Hambali kecil, langsung jari bapaknya dimasukkan ke tenggorokannya dan keluar air susu semua. Allahu Akbar. Saat Imam Hambali usia 50 tahun, setiap mau ceramah dan selesai ceramah ada kata-kata begitu. Lalu dia menangis. Temannya bertanya, kenapa wahai Imam? Imam menjawab mengatakan, masih ada sisa air susu tetanggaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena itulah kita diajarkan untuk mengendalikan yang halal. Agar lahir pribadi yang halal itu. Makan, minum, seks itu halal. Tapi diajarkan selama Ramadan untuk mengendalikannya. Artinya, halal saja bisa dikendalikan oleh hamba yang beriman, bertakwa itu. Apalagi yang haram. Jadi pakem sekali rem orang beriman itu. Dia wara. Wara itu berhati-hati dengan hukum Allah. Juhud dunia untuk akhiratnya. Sebab kalau halal tidak terkendali, jadi haram juga. Mubazir, israf. Dan kita masuk madrasah Ramadan, universitas Ramadan, ditaatkan oleh Allah dari subuh sampai maghrib, menahan lapar haus, bukan sehari dua hari, bukan 10 hari, maksimal sebulan, agar terbiasa taat. Dan Allah ajarkan, ternyata taat itu nikmat. Ayo, semua kita sekarang lapar haus. Mungkin tadi ada yang belum ikhlas di luar Ramadan. Hei, datang bulan lapar, datang bulan susah. Walaupun berbeda hasilnya dengan mereka yang marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Dia menyambut dengan kegembiraan karena keimanannya, kerinduannya kepada ridha Allah, ingin selamatnya di akhirat. Tapi ternyata yang terpaksa pun dengan puasa, semuanya merasakan lezatnya Ramadan, lezatnya puasa. Ternyata lapar haus yang katanya tidak nyaman, sekarang kita merasakan nyaman. Ada kelezatan ruhiyah. Allah tuh sayang sama kita, makanya diwajibkan, bukan disunahkan. Kita kadang-kadang seperti kanak-kanak. Namanya kanak-kanak mandi, kadang-kadang orang tua bersusah payah mengejarnya. Untuk makan orang tua susah kasih makan kita. Karena anak kecil tidak mengerti. Dengan makan, dengan mandi, akan sehat. Dengan berpuasa, kita akan menjadi pribadi yang digembleng oleh Allah. Pribadi yang canggih, pribadi yang bertakwa. Allahu Akbar. Makanya yang ditahan, target-target hewaniah. Hewan itu apa targetnya? Perut, di bawah perut. Makan, minum, seks. Lahirlah su'ul, huluk, akhlak yang buruk, serakah, bakhil, tamak, pemarah, koruptor, berzina. Dunia ini rusak gara-gara perut di bawah perut. Negeri ini pun mengalami krisis berkah gara-gara perut di bawah perut. Rumah tangga berantakan gara-gara perut di bawah perut. Datang ibadah saum, tahan, kendalikan, sabar. Ada waktunya berbuka, ada waktunya Idul Fitri, ada waktunya menghadap Allah. Maka saat kita puasa, kita keluar dari sifat hewan, lihat anjing, lihat kucing, lihat kambing, lihat ayam. Mereka berpuasa. Tidak. Kita sekarang bukan ayam, kita bukan kambing, kita bukan hewan. Kita menuju sifat malaikat, sifat yang mulia. Malaikat tidak berhajat pada makan minum, apalagi biologi seks. Karena memang malaikat didesain tanpa nafsu. Allahu Akbar. Wajar dong fitrah malaikat taat. Kita punya nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu seks. Tapi kita tahan. Pantaslah malaikat hormat kepada kita. Sampai Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Hei malaikatku, saksikan hamba-hambaku yang beriman di bulanku. Aku perintahkan mereka lapar, aku perintahkan haus, berpuasa. Mereka taat kepada aku. Saksikan, aku ridho merahmati mereka. Aku ridho mengampuni mereka. Dan aku ridho mereka masuk surgaku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi umazira. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab. Kami dalam tatapanmu, dalam pendengaranmu, dalam kesaksianmu. Terlalu banyak dosa yang telah kami perbuat. Engkau dengan rahmatmu masih menutupi aib-aib kami. Engkau sangat sayang pada kami. Kami mohon ya Allah, angkat tangan semua. Yang di rumah, yang menyaksikan via TV One ini semua mengangkat tangan. Ya Allah, bahagiakan kami menjelang berbuka ini dengan rahmat ampunanmu. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dari semua dosa yang telah dicatat oleh malaikat yang khusus kau perintahkan mencatat dosa kami, malaikat atid. Kami mohon di bulan Ramadan ini ya Allah, kami mohon dalam keadaan lapar haus karenamu ini ya Allah, ampuni seluruh dosa kami. Perintahkan malaikat atid untuk menghapus semua dosa-dosa kami. Ampuni seluruh dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, kakek nenek kami, kakak adik kami, suami kami, istri kami, anak cucu keturunan kami, as-sa'imin, as-sa'imat, semua yang berpuasa ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, tadabbur Quran kami, saum kami, tarawih kami, amal ibadah kami. Maafkan kekurangan kesalahan dalam melaksanakannya. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman, insyaallah 15 Agustus 26 Ramadan, malam 27 Ramadan, hari Rabu malam Kamis, kembali kita tarawih dan kita bersama-sama berzikir, kemudian iktikaf, dan insya Allah juga bersama Kanda Abimaki. Terima kasih ikhwatal iman. Allah balas semua dengan nilai. Allah terima amal ibadah kita. Allah balas dengan Allah maafkan kesalahan kita dalam melaksanakannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Arifin, Abi Maki, semua ikhwah, mohon maaf lahir batin. Kita lanjutkan dengan terus berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berkahi kami semua ya Allah. Selamatkan saudara kami di Gaza, Palestina, di Afgan, di Irak, di Kashmir, di Rohingya, Myanmar, di Patani, Thailand, di Moro, Filipin. Berkahi negeri kami Indonesia. Subhanallah. Hadirkan satu saat di negeri ini pemimpin yang sangat mencintaimu dan mengajak kami mencintaimu. Ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah.